At-Tuqo. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kalian sudah belajar apa saja? Sudah mulai menghafal Al-Quran belum? Sudah bisa baca tulis kah? Hafalan Qurannya gimana? Sudah selesai? Semoga Allah memudahkan kalian semua dalam belajar dan menghafal Al-Quran ya. Jangan lupa untuk memurojaah hafalan ya, agar hafalan kita tidak lupa. Barakallahu fikum. Tetap semangat ya belajarnya. Oh iya, kakak ada cerita seru lagi nih. Biar kalian tambah semangat dalam belajar dan tidak minder ketika menjadi santri. Mau tahu apa ceritanya? Cerita ini tentang orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka diuji, tetapi mereka tetap semangat belajar loh. Mereka sama sekali tidak mengeluh. Mereka sabar dan tetap semangat. Mereka adalah orang-orang hebat yang perlu kalian contoh. Mereka semua adalah orang-orang yang diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang ingin menjadi orang yang mulia? Contohlah mereka ya. Contoh kesabaran mereka. Contoh ketangguhan mereka. Contoh kejujuran mereka. Barakallahu fikum. Jangan patah semangat ya adik-adik. Sabar, banyak doa, dan lanjut belajar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua ya. Allah yahfudzukum jami'an. Nah adik-adik, sudah gak sabar ya? Ingin mendengar kisahnya? Yuk, kita simak bersama kisah hebat para ulama ketika menjadi santri. Kisah pertama, Qatadah bin Di'amah, si buta yang sangat cerdas. Adik-adik, dahulu ada seorang ulama yang sangat cerdas. Dia memiliki hafalan yang sangat kuat. Namun, beliau memiliki kekurangan pada salah satu anggota tubuhnya, yaitu beliau lahir dalam keadaan buta. Adik-adik, alhamdulillah kita semua memiliki mata yang sehat, bisa melihat dengan jelas, bisa menikmati pemandangan yang indah, bisa melihat Abi Umi. Nah, ulama ini lahir dalam keadaan buta adik-adik. Sejak lahir tidak bisa melihat apa-apa, semuanya gelap, malam dan siang seperti tidak ada bedanya. Terus bagaimana ya keadaan ulama ini? Nah, siapakah dia? Yuk, kita simak selanjutnya. Ulama itu bernama Qatadah. Beliau lahir di tengah keluarga terhormat. Keluarganya adalah keluarga yang disegani. Orang-orang sangat menghormati keluarganya. Keluarga Qatadah adalah keluarga yang sangat mencintai ilmu. Mereka sangat suka belajar ilmu agama. Bahkan, banyak dari anggota keluarganya yang menjadi ulama. Masya Allah ya adik-adik. Ternyata kecintaan terhadap ilmu juga tertanam di dalam diri Qatadah. Jadi meskipun beliau buta, tetapi semangat belajarnya luar biasa. Qatadah terkenal rajin, tekun dan sangat sabar. Tahukah adik-adik bagaimana ya cara beliau belajar? Kalau kita belajar kan pasti menulis, iya kan? Nah tapi kalau Qatadah tidak menulis. Adik-adik, Qatadah tidak menulis karena beliau buta. Qatadah tidak bisa melihat pena dan buku. Jadi, cara belajarnya dengan cara talqin. Adik-adik, tahu nggak apa itu talqin? Talqin adalah sang guru membaca dan murid mendengarkan bacaan itu tanpa menulis. Jadi, Qatadah hanya mendengarkan saja. Nah, tapi Qatadah bisa hafal. Qatadah bisa menghafal semua penjelasan gurunya tanpa dia menulis. Beliau hafal dan bisa mengulanginya lagi. Lebih hebatnya lagi, beliau mampu menghafal semua pelajaran hanya dengan sekali mendengar. Wah, Masya Allah, hebat sekali ya adik-adik. Kok kakak tahu? Iya, karena Qatadah pernah berkata, "Aku tidak pernah meminta guruku untuk mengulangi penjelasannya." Sekali mendengar, aku langsung hafal. Dan aku bisa mengulanginya lagi. Subhanallah ya adik-adik. Allah mengambil kedua mata beliau. Tetapi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Beliau diberi oleh Allah kecerdasan dan kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, beliau dengan mudah memahami pelajaran karena kecerdasannya. Banyak sekali loh ilmu-ilmu yang beliau kuasai. Saking cerdasnya, beliau mampu menghafal hadis yang sangat banyak dalam waktu yang sangat cepat. Hafalan Quran beliau juga sangat kuat loh. Coba adik-adik bayangkan, surah Al-Baqarah yang sangat panjang itu, iya, beliau bisa menghafalnya tanpa salah sedikit pun. Adik-adik, pernah suatu hari Qotadah pergi untuk belajar selama 8 hari. Beliau belajar kepada guru yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id adalah seorang imam yang dikenal luas keilmuannya. Pada hari yang ketiga, Imam Sa'id memanggil Qotadah dan meminta Qotadah untuk pergi. Lah, ada apa ya adik-adik? Padahal baru belajar 3 hari loh. Apakah beliau membuat kesalahan? Tidak adik-adik, beliau tidak membuat kesalahan. Imam Sa'id berkata kepada Qotadah, "Hai si buta, pergilah, cari tempat yang lain. Sungguh, engkau telah menguras semua ilmuku." Ternyata, Imam Sa'id meminta Qotadah untuk pergi dan mencari tempat lain. Karena Qotadah, ya Allah, sudah mengambil semua ilmu Imam Sa'id lho adik-adik. Subhanallah, cerdas sekali ya. Qotadah juga dikenal sangat rendah hati. Meskipun beliau sangat cerdas dan memiliki hafalan yang sangat kuat, beliau tidak pernah sombong. Kalian juga ya, kalau sudah pintar, tidak boleh sombong. Namun, kira-kira, apakah Qotadah pernah lupa? Tentu saja, bagaimanapun juga, beliau adalah manusia seperti kita, yang bisa saja lupa. Suatu hari, Qotadah pernah pergi bersama budaknya. Kemudian Qotadah berkata kepada budaknya, "Hai budakku, tolong carikan sendalku." Budak ini pun berkata, "Wahai tuan, sendal itu sudah ada di kakimu sejak tadi engkau sudah mengenakannya." Ternyata Qotadah juga bisa lupa ya adik-adik. Meskipun beliau pernah lupa, tetapi kehebatan beliau sudah menutupi kekurangannya. Dengan sebab usaha yang sungguh-sungguh dan ketekunan, akhirnya Allah membukakan pintu ilmu untuk Qotadah. Beliau menjadi imam besar pada masanya dan menjadi ulama yang sangat terkenal. Masya Allah. Kalian yang semangat juga ya belajarnya adik-adik. Jangan pernah menyerah dan jangan suka berkeluh kesah. Kalau Qotadah yang buta saja bisa berhasil, maka kita yang bisa melihat juga bisa. Insya Allah. Barakallahu fikum. Nah adik-adik, kali ini sekian dulu ya ceritanya. Tunggu dulu. Masih banyak lagi loh kisah-kisah ulama hebat lainnya. Sabar ya. Sampai jumpa lagi di serial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo. Meraih takwa dengan ilmu.